Kemarin terakhir pembahasan jannah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasnya kemarin terakhir kita membaca keterangan dari Al-Imam Al-Muzani penetapan adanya surga dan neraka. Beliau menyatakan ahlul jannati yauma idz fil jannati azamat ta'ud wa bi sunuf alladzat yataladzadun wa bi afdalil karamat yuhbarun. Penduduk surga itu pada hari itu nanti mereka di surga itu bernikmat-nikmat yatamat ta'un wa bi sunufi alladzat yataladzadun, dan mereka berlezat-lezat dengan jenis-jenis kelezatan. Wabi afdolil karomat yuhbarun, dan dengan pemuliaan-pemuliaan yang paling istimewa yuhbarun, yukromun, wayusarun, dimuliakan, dibuat bahagia. Ya. Kemudian ar-ru'yah, kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, fahum hina idzin ila rabbihim yang zurun. Mereka pada hari itu nanti akan melihat kepada Rabb mereka. Melihat. La yumaruna fin nazari ilaihi wa la yashukun. Mereka tidak akan yumarun. Yumarun itu maknanya desak-desakan. Tidak ada rebutan bahasa kita. Tidak rebutan ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yashukun, dan tidak ada keraguan pada mereka. Jelas nampak gitu loh. Gambarannya bagi kamu lihat bulan purnama, tidak samar. Fawujuhum bikaromatihi nadhirah. Wajah-wajah mereka itu berseri dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melihat wajah Allah, langsung wajah mereka indah. Wa'ayunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah. Dan mata-mata mereka nadhirah, melihat bifadlihi, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi na'imin da'imin muqim. Mereka berada pada kenikmatan yang terus menerus. Wala yamussuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa fiha, dalam surga tersebut, la yamussuhum, tidak ditimpa nasab. Nasab itu lelah, letih, capek. Tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Wa mahum minha bimukhrajin. Mereka tidak dikeluarkan dari surga tersebut. Kalau sudah masuk. Ukuluha daimun. Ukul itu maknanya makanan ya. Makanan-makanan. Mata'im. Makanan-makanan di sana itu daimun. Wazilluha, dan naungannya juga daim. Naungan di sini maknanya apa namanya, bayang, tidak ada panas sama sekali mereka. Tilka uqbal ladzina taqaw, itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina nar, sedangkan balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Wa ahlul jahdi an rabbihim yauma idzin mahjubun. Ahlul jahd mana orang kufar, pada hari itu nanti an rabbihim mahjubun, mereka akan dihijabi dari Rabb mereka. Di sini ada faedah disebutkan di ta'liq anil muzani, dari al-Imam al-Muzani, qala sami'tu Ibrahim ibni Haram al-Qurashi, aku mendengar Ibrahim bin Haram al-Qurashi. Yaqul sami'tu Syafi'i, aku mendengar al-Imam Asy-Syafi'i. Yaqul fi qawli ta'ala, menyatakan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu nanti akan dihijabi dari Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, falamma hajabahum fi sukhti, tatkala Allah menutup mereka, menghalangi mereka ketika Allah marah, kana fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka melihat Allah ketika Allah ridha. Kalau Allah menutup orang-orang kafir, tatkala Allah marah, murka kepada mereka, orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka konsekuensinya orang mukmin pasti melihat Allah karena Allah ridha. Kenapa? Orang kafir dimurkai kan? Orang mukmin diridhoi. Kalau mukmin tidak melihat, berarti kan sama dengan orang kafir kondisinya. Faqala Abu Nu'aim Al-Qazwaini, berkata Abu Nu'aim Al-Qazwaini, ya Aba Ibrahim, bihi taqul. Wahai Abu Ibrahim, dengan alasan seperti itu juga engkau berpendapat? Qala na'am. Ya, wabihi adinu. Dengan itu juga aku beragama. Faqama ilahi isam, faqabbala ra'sa. Lalu isam bangkit dan mencium kepalanya. Waqala ya sayyidah syafi'iyin. Wahai pimpinannya para syafi'iyin. Ya, al-yawma bayyabta wujuhana. Pada hari ini engkau telah membuat cerah wajah-wajah kami. Luar biasa ya. Kalam Imam Syafi'i ratusan tahun. Ya, ratusan tahun, bahkan sudah 1000 tahun lebih. Bisa sampai kepada kita, inilah warisannya salaf. Ya, warisannya salaf. Cobalah kalau seandainya kita menemukan surat wasiat. Surat wasiat tulisannya kakeknya bapak gitu, atau kakeknya nenek gitu, kakeknya kakek gitu. Gimana gambaran Pak Roni? Oh ini, mungkin dibingkai di rumah kan? Kita punya surat di Indonesia ini, didapati surat yang surat mungkin tulisan Ki Hajar Dewantara itu tahun berapa kira-kira? Masih murni misalkan, tulisan tangan. Atau mungkin tulisan siapa? Pejuang-pejuang yang kira-kira ya, Soekarno misalkan kan? Atau tulisan aslinya Palembang ini apa namanya? Sultan Muhammad Badaruddin II misalkan. Itu mungkin dibingkai kan? Ya. Diasetkan jadi aset. Nah, ini tadi cuma beda, Pak. Ini diketik. Ini ucapan valid disebutkan di kitab dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi seseorang belajar ya, belajar berupaya untuk mengkaji aqwalus salaf, secara tidak langsung mereka sudah dianggap para apa namanya? Arkeolog ya, apa namanya? Ahli sejarah tuh. Peneliti tulisan-tulisan kuno, ya enggak? Batu-batu kuno. Nah, kalau kita ini kan meneliti, mengamati tulisan-tulisan para ulama di zaman dahulu, kemudian difahami. Sangat rugi kalau seandainya kita habis waktu cuman sekedar ya, enggak mengenal bagaimana pernyataan para ulama salaf di zaman dahulu. Wa fin nari yusjarun. Ya. Dan di dalam neraka mereka itu diazab ya, dipanaskan. Sajaro itu dengan sin ya, artinya dipanaskan. Yuhrakun, dibakar. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh seburuk-buruk apa yang mereka perbuat, mereka sajikan untuk diri mereka sendiri. Maksudnya seburuk-buruk apa yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Ansakhitallahu alaihim, yaitu Allah murka kepada mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan di dalam azab neraka mereka dikekalkan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam la yuqda alaihim, mereka tidak bisa dibinasakan dalam neraka tersebut. Fayamutun, sehingga bisa mati. Wala yukhaffafu lahum wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan juga mereka tidak diringankan dari azabnya. Kadzalika najzi kullu kafur, demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Illa man syaa'a minal muwahhidin ikhrajahum minha, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan muwahhidin, Allah kehendaki untuk dikeluarkan. Asyarah, penjelasan. Aqul al mu'minun yang duruna ila rabbihim nadhara taladzudzin wa na'imin. Kaum mukminun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang dibarengi dengan taladzud, bernikmat nikmat wa na'im. Antum bayangkan kalau melihat sesuatu yang indah gimana? Nyaman enggak Andres? Antum kira-kira kalau melihat istri antum lagi dandan, sejuk hati ya. Nengok istri antum lagi marah. Itulah gambaran dunia, permisalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hamba-hambanya, itu rasanya apa? Apa namanya? Nazar taladzud, nikmat. Ketika Allah SWT murka kepada orang-orang kafir, menurut pendapat sebagian para ulama, orang kafir itu juga melihat. Menurut pendapat sebagian ya, ada sebagian yang mengatakan tidak, sama sekali mereka tidak melihat Allah SWT di mawqif, di mahsyar. Ada yang menyatakan mereka melihat, tapi nazar ghadab, dengan pandangan Allah SWT marah kepada mereka. Bukan nikmat tapi azab. Gitu baik. Antum lagi dimarahi bos. Marah-marahnya kira macam mana pandangan. Tak nyingok dia lagi sungkan. Belum ya. Enggak apa-apa ini ada rekaman dokter Fiki. Masalah. Pada ini dokter Fiki. Itu gambarannya, ya. Yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala akan nampak kepada kaum mukminin, dan ketika kaum mukminin melihat itu nazar talazzub. Dan melihat ini tadi ada dua kali. Yang pertama di mahsyar, yang kedua di surga. Kama ja fi hadis baina ma ahlul jannah wa fi na'imihim id sato'a lahum nur. Tatkala penduduk surga berada dalam kenikmatan surga. Kenikmatan mereka itu di surga. Id tiba-tiba sato'a lahum nurun, tiba-tiba mancar cahaya. Farofa'u ru'usahum, lalu mereka mengangkat kepala mereka. Namun ta'ifnya hadisnya. Fa'idha rabbu qad asyrafa alaihim min fawqihim. Tiba-tiba Allah SWT telah memberikan kemuliaan kepada mereka dari atas. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum. Doa keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah. Qal, kata Rasul, wa dzalika qaulullahi salamun qaulan min rabbin min rabbir rahim. Ya. Doa keselamatan atau ucapan keselamatan dari Rabbur Rahim. Qal fayanzuru ilaihi. Rasul mengatakan mereka melihat kepada fanadzara ila fayanzuru ilaihi. Allah melihat kepada mereka wayanzuruna ilaihi. Lalu mereka pun melihat kepada Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im. Mereka tidak menoleh sedikit pun kepada nikmat-nikmat yang ada di surga tersebut. Madamu yang zuruna ilaihi. Selama mereka melihat kepada Allah. Hatta yahtajiba anhum. Sampai Allah terhijabi lagi dari mereka. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Dan cahaya serta keberkahan dari Allah SWT tersebut tetap nempel di tempat-tempat mereka di surga. Namun hadis ini disebutkan di ta'liq dha'afahu al-Albani, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadza qaul ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pendapat ahli sunnati wal jamaah. Mustadillin bil ayat adalla ala dzalik. Mereka berdalil dengan ayat yang menunjukkan hal tersebut, minha qauluhu ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu nanti wajah-wajah mereka nadhirah, indah. Ila rabbihim nadhirah, melihat kepada Rabb mereka. Nadhirah itu melihat. Al-ula minan nadhara. Nadhirah pakai dhad. Pakai dhad. Berasal dari makna nadhorah. Apa nadhorah? Hiyal husnu wal baha. Bagus dan indah. Baha. Gus baha. Ya. Gus itu ya. Gus bagus. Baha ya indah. Gus baha. Indah dan bagus. Ya. Wasaniya yang nadhirah maknanya minan nadhar, dari nadhar. Fi na'imin da'imin muqim, pada kenikmatan yang terus menerus abadi, muqim. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa oleh kelelahan dan mereka senantiasa berada dalam surga tersebut, tidak dikeluarkan sama sekali. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Ukuluha, makanan-makanan yang ada di surga tersebut da'imun, terus menerus ada. Ana ingat, nanti ana cari lagi, ana lupa. Pokoknya ana sempat kebaca itu ada yang tanya sama Syekh Mubil di kitab Ijabatus Sa'il. Syekh, apakah di jannah ada kots? Nanyo. Di surga ada kots tak? Kots itu ya sejenis ganja lah. Dijawab sama Syekh Mubil. Anda lupa jawaban Syekh Mubil. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Hadhi aqibatul mu'minin al-muwahhidin al-muttabi'in li kitabillahi wa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-muttabi'in li salafil ummah as-sahabati wa tabi'in. Ini adalah balasan akibat kesudahan bagi kaum mukminin yang bertauhid, yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, serta mengikuti salaful ummah, para sahabat dan tabi'in. Amma ahlul jahdi, adapun orang-orang yang suka mengingkari. Yuk, silakan. Waalaikumsalam. Faqad afsaha anhum biqauli, sungguh Allah telah memperjelas tentang mereka dengan sungguh Al-Imam Al-Muzani telah memperjelas tentang mereka biqaulihi wa ahlul jahdi an rabbihim yauma idzin mahjubun. Ahlul jahd, orang-orang yang suka mengingkari. Ya. Ahlul jahdi mana ahlul kufri. Dikarenakan kekufuran itu juga bermakna al-juhd, pengingkaran. An rabbihim yauma idzin mahjubun. Mereka dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nari yusjarun, dan mereka dalam neraka yusjarun, dibakar. Ay yuhraqun wa yu'adzabun, dibakar, diazab. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Wa fil 'adzabihim khalidun, dan mereka dalam azab dikekalkan. Khaliduna daiman abadan muabbadan, mereka kekal daiman abadan muabbadan. Itu semua taukid, kekal selama-lamanya. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Kalau seandainya, kata Allah, orang-orang kafir itu tahu ketika mereka tidak bisa menahan api neraka dari wajah mereka, tidak pula dari punggung mereka, dan mereka tidak ditolong sedikit pun dalam neraka tersebut. Ini ada kaidah namanya. Aduh, lupa. Membuang apa namanya kemarin? Usul tafsir itu produk dari. Membuang maf'ul. Jadi menunjukkan sesuatu yang besar. Ada azab, tapi tidak disebutkan bentuknya. Atau ada balasan, tidak disebutkan. Itu menunjukkan sesuatu besar di belakangnya, balasan tersebut. Kalau ini kan, kalau seandainya orang-orang kafir itu tahu, menunjukkan besarnya azab tersebut. Bal ta'tihim baghtatan fabahat. Fatabahatuhum fala istati'una raddaha wala hum yunzarun. Ya. Bal ta'tihim, ya. Bahkan kemana ini kembali ta'tihim ini? Baghtatan itu sebagai apa? Azab ya, api ya. Bal ta'tihim api ya kayaknya. Bal ta'tihim an-nar, ya kayaknya kembali ke nar. Bahkan api tersebut mendatangi mereka. Baghtatan. Baghtat itu maknanya secara mufaja'ah, tiba-tiba. Fatabahatuhum, ya. Fala yastati'una raddaha. Lalu api tersebut, tabahatuhum, itu maknanya membuat gosong, gitu loh. Membuat kosong, membuat terbakar, atau membuat hitam, membuat kosong. Lalu api tersebut membuat mereka gosong. Fala yastati'una raddaha, mereka tidak mampu untuk menolaknya. Wala hum yunzarun, dan mereka juga tidak dikasih penangguhan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam la yuqdha 'alaihim, mereka tidak dibinasakan. Fayamutun, sehingga bisa mati. Wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha, juga mereka tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kullakafur, demikianlah kami balas setiap orang yang kafur. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka yastarikhun. Sorokah. Namun tak asalnya. Istaf'alah. Ya. Istaf'alah. Namun. Apa namanya. Taknya berubah menjadi tok. Karena dekatan dengan. Sod. Yastarikhuna fiha. Mereka teriak di dalam neraka tersebut. Rabbana. Wahai Rabb kami. Akhrijna. Na'mal salihan. Keluarkan kami supaya kami bisa beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Selain amalan yang dulu pernah kami kerjakan. Maknanya sudah. Keluarkan kami dari neraka. Supaya kami bisa balik lagi ke dunia. Bisa mengamalkan selain amalan yang kami kerjakan. Awalam nu'ammirkum. Kata Allah SWT. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah beri umur panjang kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Waja'akumun nadhir. Namun tidak ada yang mau ingat pada umur panjang tersebut. Orang yang mau ingat, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan, pemberi peringatan. Fadzuku bima fama lidzalimina min nasir. Fadzuku, sekarang rasakan, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Qal, kemudian al-imam al-muzani menyatakan khola, kecuali, man sya'allah minal muwahidin ikhrajahum minha. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, untuk mengeluarkannya dari kalangan muwahidin. Sahatil akhbar telah sahih berita-berita bitawatur secara mutawatir annal muwahidin bahwasanya kaum muwahidin minhum di antara mereka man ya'fu Allahu anhu ada orang yang Allah maafkan fayadkhiluhu aljannata biduni azabin sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa azab. Wa minhum man yudkhilun nar atau wa minhum man yadkhulun nar fayamutun mautatan. Di antara mereka ada yang masuk neraka lalu mati dengan sekali mati. Ya, sekali azab. Fayati syafi'un fayadkhuluna alaihim. Fayajidunahum qad ihtaraqu hatta saru humaman. Lalu datang pemberi syafaat fayadkhuluna alaihim. Lalu masuk menjumpai mereka. Fayajidunahum pemberi syafaat tadi mendapati mereka qadih taraku sungguh dalam keadaan sudah terbakar waso hatta saru humaman sehingga mereka sudah menjadi arang terbakar pasti dia jadi arang fala ya'rifunahum illa bimawadhi sujud enggak ada yang kenal dengan mereka kecuali tempat sujud wa haramun ala mawadhi sujud an ta'kulaha annar dan haram tempat sujud tadi untuk dimakan api. 7 anggota sujud. Itu bayang tak gosong. Yang lain gosong hitam. Bayang lantam. Wa mawadi'us sujud sab'ah. Al-jabha. Jidat. Al-anfu. Hidung. Al-kafan. Kedua telapak tangan. Wa-rukbatan. Kedua lutut. Wa-atrafil qadamain. Dan ujung jari jemari. Hadhi mawadi'us sujud as-sab'ah. Ini tempat sujud yang 7. Haramun alan nar akluha. Haram bagi api neraka untuk makannya. Maknanya tak boleh. Wallahu ta'ala alam sallam. Naktafi bihadar al-Qur'an.